Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. Al-i'tidalu min ar-ruku'i wa ma yaqulu fihi. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u salbahu min ar-ruku'i qailan sami'a Allahu liman hamidah. وأمر بذلك المسيء صلاته المسيئة وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ikhwatul kiram rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita sifat salat nabi, dan sekarang telah sampai pada permasalahan rukuk. Ya, selesai rukuk, sekarang i'tidal. Bagaimana i'tidalnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Berkata Syekh Albani rahimahullah, "Al-i'tidalu min ar-ruku' yama yaqulu fihi." Bagaimana i'tidalnya Nabi dari ruku', bangunnya Nabi dari ruku'? Ya. Dan apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun daripada ruku' itu namanya i'tidal. Arti dia i'tidal, tegak lurus, berdiri lurus, i'tidal. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i qailan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari ruku'nya, mengangkat punggungnya sambil berkata, sami Allahu liman hamidah. Makna sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat mendengar. Dan tiap kali kita memuji Allah jalla wa ala, Allah mendengar apa yang kita katakan. Ya. Wa amara bidzalika al-musii'a salatahu, dan Nabi perintahkan orang yang salatnya itu tak baik, jelek. Ketika Nabi mengajarkan dia bagaimana salat yang benar, faqala lahu, maka Nabi berkata kepadanya, la tatimmu salatun li ahadin minan nas, tak akan pernah sempurna salat salah seorang, hatta yukabbir, sampai dia bertakbir dan seterusnya. Ya, thumma yarka', kemudian dia rukuk, thumma yaqulu, kemudian setelah rukuk dia berkata, sami Allahu liman hamidahu. Allah mendengar siapa yang memujinya, hatta yastawiya qa'ima, sampai Nabi berdiri dengan lurus. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa. Naam, iqra'. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد وأمر بذلك كل مصل مؤتما وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غير فقال صلوا كما رأيتموني أصلي وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. ثم كان يقول وهو قائم وكان إذا رفع رأسه استوى. Adalah Nabi ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, dia berdiri sempurna, hatta ya'uda kulla faqarin makana, sehingga setiap sendi-sendi itu kembali kepada tempatnya semua semula. Ya, sempurna berdirinya. Ya. Tak boleh belum lagi sempurna berdiri, sami Allahu liman hamidah, Allah, enggak boleh sempurna. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Baru setelah sempurna berdiri sujud. Ya. Thumma kana yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian dia mengucapkan sambil beliau dalam kondisi berdiri, Rabbana walakal hamdu, ya Tuhan kami, bagimu segala puji. ketika berdiri dari bangun daripada rukuk kita memuji Allah Jalla wa Ala. Kita katakan Rabbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Ya, kata-kata alhamdu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa Taala, pemilik segala macam bentuk kesempurnaan. Dalam segala sifat-sifatnya tak ada yang kurang sempurna. Perbuatannya sempurna, sifat-sifatnya sempurna. Wa amara bidzalika kullu musallin mu'tamman aw ghairahu. Dan Nabi perintahkan setiap orang untuk mengatakan Rabbana walakal hamdu. Baik dia posisinya makmum atau bukan makmum, mu'tamman bermakmum. Aw ghairahu atau bukan bermakmum sendiri, tetap dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Faqala Rasulullah berkata, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan di antara perkara salat Nabi adalah beliau ketika bangun dari rukuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Maka semua mengucapkan hal itu, baik dia makmum atau sendiri atau imam. Dan Nabi SAW berkata, "Wa kana yaqulu innama ju'ila al-imamu li'utamma bih." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diturut. "Wa idza qala," jika imam berkata, "Sami Allahu liman hamidahu." Tatkala imam berkata, "Sesungguhnya Allah benar-benar mendengar siapa yang memujinya." "Faqulu." Maka jawablah oleh kalian, "Allahumma rabbana wa lakal hamdu." Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji. Maka zahir hadis ini makmum tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah. Yang mengucapkannya hanya imam sendiri. Makmum mengucapkan Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Yasma Allahu lakum, sesungguhnya Allah mendengar apa yang kalian katakan. Fa inna Allah tabaraka ta'ala qala la lisan nabiyhi. Karena Allah berfirman melalui perantara nabinya, Nabi berkata, "Sami Allahu liman hamidah." Allah sungguh mendengar siapa yang memujinya. Jadi salat itu adalah zikrullah. Setiap gerakan ada padanya bacaan, semuanya tujuannya untuk mengingat Allah Jalla wa Ala. Kata Allah melalui lisan Musa, "Wa aqimis salata." Allah katakan kepada Musa, "Wa aqimis salata li dzikri." Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Maka salat adalah kumpul daripada zikir-zikir dengan gerakan-gerakan sebagai tanda ketundukan kepada Allah Jalla wa Ala. Wa 'allala al-amr bidzalika fi hadits akhar biqaulihi fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa 'allala al-amra bidzalik, an-nabi menyebutkan sebab kenapa kita disuruh mengucapkan itu. Rabbana walakal hamdu. Yaquluhu. Nabi berkata, "Fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-mala'ika." Barang siapa yang ketika mengucapkan kata-kata ya Allahumma rabbana walakal hamdu bersesuaian perkataannya dengan perkataan malaikat. Karena malaikat juga berzikir memuji Allah. Ya. Bersesuaian ucapannya dengan apa yang diucapkan malaikat. Ya. Karena malaikat berzikir sebagaimana kita berzikir. Kita mengucapkan Allahumma rabbana wa lakal hamdu, malaikat pun demikian. Jika bersesuaian, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampunkanlah semua yang telah berlalu daripada dosa-dosanya. Ini menunjukkan keutamaan mengucapkan Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Jika sesuai dengan ucapan malaikat, diampunkanlah dosa-dosa kita yang lampau semuanya. Ya. Sebagian ulama mengatakan dosa-dosa yang kecil, adapun dosa besar harus dengan taubat, istighfar dan taubat. Kemudian dosa yang berkaitan dengan hamba harus dengan dikembalikan hak-hak hamba, baru diterima taubatnya. Naam. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidali 'ala al-wujuhil mutaqaddimati fi takbiratil ihrami wa yaqulu wa huwa qa'imun kama marra anifan Rabbana walakal hamdu wa taratan yaqul Rabbana lakal hamdu wa taratan yudifu ila hadaini lafzaini qawluhu Allahumma qawluhu qawluhu Allahumma. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal. Adalah Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika i'tidal. Ya, bangun daripada rukuk Nabi mengangkat tangannya. Alal wujuhil mutaqaddimah, sebagaimana yang dijelaskan pada hal yang sebelumnya fi takbiratul ihram, ketika dijelaskan bagaimana mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan itu ketika bangun daripada rukuk sama dengan ketika kita akan memulai salat. Ya, sama-sama. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Mungkin seperti gini atau begini. Ya, baik sejajar dengan bahu, sami Allahu liman hamidah, atau lebih tinggi sedikit, sami Allahu liman hamidah, sejajar dengan anak telinga. Sama keadaannya. Ya, dan sebagaimana kita sebutkan dalam masalah pengucapan ini boleh beriringan dengan gerakan. Sami Allahu liman hamidah, boleh. Atau lebih dahulu dia angkat tangan, ya. Sami Allahu liman, boleh. Atau dahulu dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Boleh, semuanya boleh untuk memudahkan. Kalau paling mudah beriringan, baca dengan beriringan. Ya, wa kana yaqulu wa huwa qa'imun kama marra anifan, dan dia berkata dalam keadaan berdiri i'tidal sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Rabbana wa lakal hamdu, wahai Tuhan kami dan bagimu segala puji. Wa taratan yaqul, kadang-kadang dia mengucapkan tanpa huruf wa, Rabbana lakal hamdu. Boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana wa lakal hamdu, ya Tuhan kami bagimu segala puji, atau dan bagimu segala puji. Boleh pakai waw, boleh tanpa waw. Wa taratan yudhifu ila hadaini lafzaini qawlahu wa Allahumma, kadang-kadang dia menambahkan pada lafaz ini, ya Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Ya, dia tambahkan dengan kata-kata Rabbana wa lakal hamdu, jadi Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Ya. Wa kana ya'muru bidzalika fa yaqulu idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kana taratan yazidu 'ala dhalika imma mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd wa imma mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd wa taratan yudifu ila dhalika qawluhu ahla ath-thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi min kal jadd hasbuka. Wa kana ya'muru bidzalika fa yaqul, Nabi perintahkan agar mengucapkan hal itu, Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Dalam sabdanya, idza qala al imam sami Allahu liman hamidah, jika imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka hendaklah kalian mengatakan Allahumma rabbana wa lakal hamdu, atau Allahumma rabbana lakal hamdu tanpa waw. Dan imam pun mengucapkan hal ini, baik imam maupun makmum sama-sama mengucapkan rabbana wa lakal hamdu atau Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika, barang siapa yang perkataannya ketika mengucapkan Allahumma Rabbana wa lakal hamdu bersesuaian dengan perkataan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan sahihkan Tirmidzi. Wa kana taratan yazidu 'ala dhalik, terkadang dia menambah lafaz zikir ketika bangun dari ruku itu. Imma, kadang-kadang tambahnya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma Rabbana wa lakal hamdu, bagimu ya Tuhan segala macam pujian. Pujian itu mil as-samawati atau mil as-samawati, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Dan ini adalah pujian begitu indahnya. Ya, kita katakannya Tuhan aku memujimu, bagimu segala macam pujian. Pujian tersebut sepenuh langit dan sepenuh bumi. Adalah fazlapas yang sedikit tapi dalam maknanya. Seperti ucapan pagi hari, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. daripada kita menyebutkan subhanallah bihamdi bermiliar, ucapkan subhanallah bihamdihi adada khalqihi. Maha suci engkau Tuhan bagimu segala macam pujian sebanyak bilangan makhluknya. Adada khalqih. Subhanallah bihamdi adada khalqihi waridha nafsih. Sebanyaknya ridha bagi dirinya. Wazinata arsyih. Seberat arsnya yang agung. Aras begitu besar dan beratnya. Seperti itulah kita ya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi waridha nafsih zinata arsyih. Bidada kalimati. Sebanyak bilangan-bilangan kalimat yang ditulis dengan tinta. Dalam lauh mahfuz. Kalimat tersebut begitu banyaknya. Bahkan diumpamakan kalimat Allah itu, jika seluruh yang di bumi ini pepohonan menjadi aqlam, menjadi pena, wal bahru yamadduhu sab'atu abhur, ya tintanya tujuh, ya lautan yang ada di seluruh, tujuh kali lautan yang ada di muka bumi ini, bumi ini dua per tiganya lautan, kalikan tujuh, semuanya dipakai menjadi tinta. Menulis kalimat Allah tak akan pernah usai kalimat Allah. Telah habis kering lautan, tujuh lautan, ya tujuh kali bumi ini, lautan habis, kalimat Allah tak kering-kering. Seperti itulah kita memuji Allah. Ada salah seorang istri Nabi yang berzikir dari pagi sampai naik matahari semenggalah, naik lagi sampai matahari tinggi, tak bangun-bangun, kata Nabi, lebih gampang kau ucapkan kata-kata ini. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya. Maka inilah ucapan-ucapan yang simpel yang maknanya dalam. Pujian-pujian kepada Allah, zikrullah ini adalah amalan yang paling utama dalam Islam. Ya, bahkan kita sebutkan segala macam amalan terputus di bumi ini. Ketika kita di negeri akhirat. Tak ada lagi negeri akhirat namanya sholat, zakat, puasa, haji, berjihad, bersedekah, nyambung silaturahmi. Semuanya terputus. Kecuali apa? Zikrullah. Dan ketika kita di surga kelak, yulhamuna at-tasbih. Allah ilhamkan kita sentiasa bertasbih muji Allah. Sebagaimana mudahnya kita bernapas, seperti itu mudahnya kita bertasbih. Tak pernah usai tasbih ini. Maka begitu besar. Dan ini pun pujian. Mil as-samawat, sepenuh langit, ya Tuhan. Ya. Wa mil al-ard. Ya. Menjadi maf'ulun fihi dia. Mil as-samawat. Wa mil al-ardi, sepenuh langit, sepenuh bumi. Ya. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh apa setelah itu yang kau kehendaki. Ya. Boleh juga Rabbana walakal hamdu mil'us samawat. Ya lakal hamdu Rabbana walakal hamdu mil'us samawat. Jadi mubtada muakhar dia. Wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Tuhan bagimu segala macam pujian sepenuh langit, sepenuh bumi. Dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah daripada itu yang kami ketahui. Yang kita tahu langit bumi, yang lain tak tahu kita. Ya. Maka kita memuji Allah dengan kata-kata ini. Wa imma, atau kita katakan Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma. Tambahkan wa ma bainahuma. Ya Allah, bagimu segala macam pujian sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh apa yang terdapat antara keduanya. Antara langit bumi begitu luasnya. Jutaan bintang-bintang itu semua antara langit dan bumi. Miliaran mungkin jumlah galaksi, hanya Allah yang tahu. Semua antara langit dan bumi. Bumi kita ini bagikan debu di antara planet-planet lainnya begitu besar, ada yang beribu kali lebih besar daripada bumi ini. Ya. Maka bagimu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh yang terdapat di antara keduanya. Ya. Wa mil umma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu ya Tuhan. Wa taratan yudhifu ila dhalika qawlah, kadang-kadang dia tambahkan lagi Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati mil ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ditambahkan lagi ahlat sana'i wal majdi. Engkaulah Tuhan memang pemilik segala macam bentuk pujaan dan kemuliaan. Karena segala macam puji-pujian untuk Allah. Adapun manusia dipuji sebenarnya kembali pujian itu kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia. Dipuji orang ganteng sebenarnya siapa yang menciptakannya? Allah. Dipuji orang pintar siapa yang menciptakannya? Allah. Ya. Segala pujian kembali kepada Allah. Dialah ahlat sana' wal majdi. Dialah pemilik segala macam puji-pujian dan keutamaan al-majid, keagungan. La mani'a lima ataita, wahai Tuhan, tidak ada yang dapat menahan apa yang Engkau ingin berikan. Ini akidah, dalamnya ada akidah. Tak usah takut antum rezeki antum kalau memang Allah akan berikan, tak ada yang bisa menahan. Gimana Ustaz, dukun tak bisa menahan. Karena rezekimu di tangan Allah. Banyak orang stres ketika buat usaha. Kok sepi usaha saya ini? Kayaknya didukunin saya ini. Pergi ke dukun, Pak Dukun, kayaknya sepi saya usaha saya ini. Samping saya terus orang datang. Tolonglah dulu kasih penglaris. Subhanallah, akidahnya rusak. Kuadrat. Double-double. Ya. Salah. Akidah kita mengajarkan rezeki yang kita makan itu rezeki kita. Rezeki tetangga yang dia makan rezekinya. Tak pernah salah rezeki tertukar. Rezeki tetangga yang kita makan tidak. Ya, lamani alima ataita, tak ada yang mampu menahan jika engkau ingin memberi, wahai Tuhan. Tawakal saja kepada Allah. Dalam masalah rezeki, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup tak pernah mati. Bergantung kepadanya, pasrahkan urusanmu kepadanya. Bergantung kepada manusia, azab. Ya. Berharap kepada manusia adalah azab. Ya. Manusia banyak mengecewakan. Berharaplah kepada Al-Hayyul Qayyum. Serahkan urusan kepadanya. Ini akidah. La mani'a lima ataita, beriman kepada takdir. Beriman kepada kehendak Allah yang mutlak. Tak ada yang mampu menahan apa yang Allah berikan. Wa la mu'tiya. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tak ada yang mampu memberikan apapun untukmu jika Allah Subhanahu wa taala tak mengkehendaki. Jika Allah ingin menahan sesuatu, apapun yang kau lakukan tak akan mungkin kau dapat berikan kepada dia. Jika Allah ingin menahannya. Ini akidah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada yang mampu memberi apa yang Allah tahan. Ingin kau berikan kepada manusia, ya harta, benda, jabatan, kekuasaan, Allah menahan, tak akan mungkin sampai kepadamu. Akidah mukmin. Ya, ini makna kandungan yang kita baca dalam solat. Allahumma rabbana walakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'ul majdi. Ya ahlus sana'ul majdi, la mani'a lima atayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu wa la yanfa'u dhal jadd, tak berguna bagimu orang-orang yang memiliki kekayaan. La yanfa'u dhal jaddi, makna dhal jaddi dhal ghina. Orang kaya tak berguna bagimu kekayaannya. Karena begitu kecilnya kekayaannya dibandingkan kekayaan Allah. Bahkan semua kekayaannya adalah milik Allah SWT. La yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tak berguna orang-orang yang memiliki kekayaan, jabatan, kekuasaan darimu sedikit jua pun. Karena semua yang mereka miliki hakikatnya darimu semata. Kekayaannya darimu, kekuasaan darimu, jabatan darimu. Ya, ini dibaca kapan? Ketika? Ya tidak. Coba-cobalah melafalkan dikit-dikit. Panjang kali Ustaz, pusing kepala kuda. Kalau kepala pusing dah. Baca yang singkat aja. Rabbana lakal hamdu, selesai. Tak bisa Rabbana lakal hamdu? Bisalah. Sejak kecil kita belajar solat. Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Bisalah insyaAllah. Naam. وتارة تكون الإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لك عبد وكلنا لك عبد wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima 'ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa taratan yaqulu fi salatil laili li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu. Yuqarriru dzalika hatta kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi alladhi kana qariban min qiyamihi al-awwal wa kana qara'a fihi suratal baqarah. Asbuka. Wa taratan takunu al-idhafah, kadang-kadang tambahannya ya rabbana wa lakal hamdu atau allahumma rabbana wa lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla ath-thana'i wal majdi. Ya ahqqu ma qala al-'abdu, engkau lah pemilik segala macam puji-pujian keagungan. Ahqqu ma qala al-'abdu, itulah perkara yang paling hak, yang paling benar dikatakan hamba tentangmu. Wa kulluna laka 'abdun, semuanya kami Tuhan adalah hamba bagimu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Tuhan tidak ada yang mampu menahan apa yang kau beri. Wa la mu'ti lima mana'ta, tak ada yang memberi apa yang kau tahan. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tak berguna bagimu pemilik kekayaan. Wa taratan yaqulu fi salatil lail, kadang-kadang dalam salat malam dia mengatakan dalam zikir i'tidalnya, li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu. Yukarriru dzalik, dia ulang-ulangi terus. Hatta kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi, sehingga ya panjangnya ucapan rabbana ucapan li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu mirip dengan panjang rukuknya. Alladzi kana qariban min qiyamil awal, yang mana panjang rukuknya Nabi itu mirip dengan berdiri kala pertama bertakbir ihram. Ya, jadi bangunnya lama setelah bangun dari ruku, mirip dengan panjangnya ruku. Ruku ini panjangnya mirip dengan berdiri pertama kali ketika takbir ihram. Ya. Wa kana qara fi suratul baqarah. Ketika berdiri di awal berdiri ini membaca surat Baqarah. Surat Baqarah 2 juz lebih, 2 juz setengah lebih. Jadi begitulah lamanya berdiri. Ya, kalau kita hafal Quran Al-Baqarah itu bisa kita selesaikan dalam 2 jam atau 1 jam setengah. Kalau hafal, kalau enggak payah lah tuh. Kalau hafal bisa dengan tartil, ya. 1 juz itu bisa 20 menit bisa 1 juz. Kalau hafal, ya, dengan tartil dapat. Anggaplah 2 jam, berdirinya 2 jam, maka rukuknya kurang dari 2 jam. Bangun daripada rukuknya kurang daripada rukuk. Begitulah panjangnya. Subhanallah. Mau sampai 5 jam Nabi SAW berdiri rukuk dan i'tidalnya ketika solat malam. Ya, karena itulah ibunda kita mengatakan, ya Rasulullah, kulihat engkau begitu payahnya berdiri sampai kakimu itu ya berbekas karena lamanya berdiri, turun darah karena lama berdiri. Ya, kata ibu, kata Rasulullah, aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian tafadhal. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dan ini zikir lainnya. Ya, ucapkan Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi atau mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini boleh diucapkan juga. Rabbana wa lakal hamdu, Tuhan kami bagimu segala puji. Hamdan katsiran thayyiban, pujian yang banyak yang baik. Mubarakan fihi, penuh keberkahan padanya, atau mubarakan alaih, penuh keberkahan atasnya. Kama yuhibbu rabbuna, pujian sebagaimana disenangi, dicintai oleh Tuhan kami. Wa yarda, dan dia ridai. Naam. Qalahu rajulun kana yusalli wa ra'ahu sallallahu alaihi wasallam ba'dama rafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min ar-raka'ah wa qala sami'a Allahu liman hamida falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manil mutakallimu anifan faqala ar-rajul ana ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ay ayyuhum yaktubuha awalan. Jadi ucapan Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi atau mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbana wa yarda, Ini pernah dikatakan seorang laki-laki. Qalahu rajulun. Pernah diucapkan seorang laki-laki, kana yusalli wara'ahu sallallahu, yang salat di belakang Nabi menjadi makmum. Ba'dama rafa'a sallallahu ra'sah, setelah Nabi bangun daripada rukuknya, mengangkat kepala. Ya, daripada rukuknya, wa qala sami'allahu liman hamidah. Nabi mengatakan sami'allahu liman hamidah. Maka orang itu, sahabat tersebut mengatakan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu yuhibbu rabbuna yarda. Apa kata Nabi? Madal mutakallif falamman sarafa Rasulullah, setelah salat selesai, qal, beliau bertanya, madal mutakallimu anifan, siapa tadi yang membaca ucapan yang kudengar? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Siapa? Faqala ar-rajul, berkata seorang laki-laki, ana ya Rasulullah, saya yang membaca itu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, laqad ra'aitu, sungguh benar-benar aku melihat, bid'atan wa thalathina malakan, 30 malaikat lebih, yabtadiruna, berebut, bersegera, berlomba-lomba, ayyuhum yaktubu awalan, siapa yang menuliskan kalimat itu terlebih dahulu. Dan ini jangan jadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah hasanah. Ini kerja orang kurang-kurang kerja ini, tukangnya di sini. Tengok ini sahabat baca zikir seperti ini. Nabi SAW. Benar kan? Iya. Pembenaran Nabi itulah menjadi dia sebagai sunnah. Namanya sunnah takririyah. Karena Nabi tak pernah boleh diam dengan ucapan-ucapan batil. Ya, ini orang-orang yang kelabakan ahlu bid'ah hasanah, ini dalilnya nih. Nah, semua tak boleh. Boleh itu sahabat aja ngarang zikir kok. Sahabat itu dibenarkan Nabi SAW. Berapa kali sahabat diluruskan Nabi SAW? Pada doa tidur, Abu Hurairah menyisi bacaan Nabi. Ketika itu Rasul luruskan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah namanya sunnah takririyah. Kalau andai kata boleh orang buat zikir sekarang, coba lah. Hancur solat orang. Masing-masing buat zikir-zikir sendiri-sendiri. Subhanallah. Naam, tafadhal. Ithalatu hadzal qiyami wa wujubul itminani fihi. Wa kana sallallahu hasbuka. Ithalatu hadzal qiyam. Berdiri ketika bangun dari ruku ini atau i'tidal, hendaklah berdiri dengan waktu yang lumayan panjang. Wujubul itminani fih, wajib ada padanya itminan, tenang sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Berdiri minimal Rabbana walakal hamdu. Minimal tu. Jangan dibaca cepat-cepat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar lah. Baru sampai jidannya Allah. Allah. Main-main dalam solat. Ketika Ramadan, 4 bulan lagi Ramadan, masih ada mazhabnya apa? Salat cepat ada. Ya. Hilang tumaninanya, hilang rukun. Tak siapa dia contoh salat seperti itu. Nabi tak pernah ajarkan. Sahabat tak pernah lakukan. Inilah karena tidak belajar. Tah mana yang mensahkan dia itu? Tah gimana yang bolehkan? Tak ada. Dalam kitab-kitab kuning yang sudah berubah jadi hitam pun tak ada yang membolehkan salat tanpa tumakninah. Subhanallah. Walaupun namanya sudah jabatannya Pak Yai, tak peduli. Jangan dikarang-karang. Kiai tak boleh buat agama. Agama ini milik Allah. Maka jangan pernah mengarang-arang kaifiat beribadah. Ya, mentang-mentang kiai putar-putar kata Allahu Akbar, kayak main gasing. Hah. Tak boleh main-main salat. Ya. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu hada qariban min ruku'ihi kama taqaddam, bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya min tuli ma yaqum. Wa kana ya'muru bil itminani fihi fa qala lil musii'a lil musii'i salatahu ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه فيأخذ كل عظم ما أخذه. وفي رواية وإذا رفعت faaqim sulbaka warfa ra'saka hatta tarji' al-idhama ila ma tarji' al-idhamu hatta tarji'u hatta tarji' al-idhamu ila mafasiliha wa dhakara lahu annahu la tatammu salatun li ahadin minan nasi idza lam yaf'al dhalik wa kana yaqul la yanzuru Allahu 'azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudiha baina ruku'iha wa sujudiha. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddam. Nabi membuat panjangnya berdirinya bangun dari rukuk tersebut mirip dengan panjangnya rukuk. Jadi mirip-mirip panjangnya. Ya, balkana yaqumu ahyanan hatta yaqul qa'il. Kadang-kadang dia berdiri lama sehingga kadang-kadang ada yang bertanya-tanya dalam hatinya ketika dalam salat. Apa yang mereka tanyakan? Qad nasi, mungkin Nabi lupa ini saking panjangnya berdirinya. Min tuli ma yaqum, karena begitu panjang dia berdiri bangun daripada ruku. Ya, wa kana ya'muru bil itminan fi, dan dia perintahkan orang agar melakukan tumakninah, tenang sejenak ketika berdiri tersebut. Faqala lil musii salatahu, dia katakan kepada orang yang salatnya tak baik, yang Rasulullah contohkan kepadanya, ajarkan salat, thumma rfa' ra'saka, kemudian angkatlah kepalamu, hatta ta'tadila qa'ima, sampai engkau berdiri sempurna. Fayakhudhu kullu 'azmin ma'khadhahu, setiap tulang-tulang dari tulang-tulang yang ada pada tubuhmu itu kembali kepada posisi semula. Wa fi riwayatin fa idza rafa'ta fa aqim sulbak, jika engkau bangun dari ruku sempurnakanlah punggungmu, luruskan, warfa' ra'saka, angkat kepalamu, hatta tarji'al idhamu ila mafasilha, sampai tulang-tulang itu kembali pada posisi semula. Wa dzakar lahu, Nabi sebutkan kepada orang tersebut, la annahu la tatimmu salatu li ahadin, salatun li ahadin, tak sempurna salat seseorang minan nas, dari di antara manusia, idza lam yaf'al dzalik, jika tak dilakukan itu salatnya tak utuh, tak sempurna. Bahkan makna tak sempurna, batal salatnya. Karena Rasulullah suluh orang ini sebelumnya mengulangi 3 kali salatnya. Setelah dia nyerah, Rasulullah ajarkan. Wa kana yaqul, Nabi berkata, la yanzurullahu azza wajalla ila salati 'abdin, Allah tak melihat salat salah seseorang, la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha, yang tak menyempurnakan, ya, meluruskan punggungnya antara rukuk dan sujud. Rukuk harus sempurna berdirinya, punggung itu sempurna rukuk, sujud pun sempurna pula. Jangan baru sebentar bangun, baru sebentar bangun. Yang disebut dengan nama naqartuddik, bahasa Indonesianya salat patok ayam. Ya, demikianlah kajian kita. Sisa waktu insyaallah taala kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berapa sisa waktu kita? Habis 10 menit. Alhamdulillah. Ustaz, apa hukumnya salat 2 rakaat sebelum tidur malam dengan membaca di rakaat pertama ayat 1-20 surat As-Sajdah dan rakaat kedua misalnya 21-30 surat As-Sajdah? Boleh saja orang salat malam setelah Isya atau sebelum tidur, tak ada masalah. Ya, atau dia tidur dulu nanti bangun tengah malam, boleh. Bangun di penghujung malam sebelum fajar, boleh. Boleh-boleh saja, tapi mengkhususkan kaifiat tertentu, ya, mengkhususkan bacaan tertentu. Tiap malam sebelum tidur 2 rakaat, baca ayat yang tadi 1-20 surat As-Sajdah, kemudian 21-30 surat As-Sajdah. Ini semuanya tidak ada contoh. Salat-salat aja. Baca apa terserah apa yang kau baca. Jangan tiap malam kau rutinkan membaca ini, karena tak ada contohnya. Tapi sebaiknya jika engkau khawatir tak bangun di malam hari, tambahlah witir 1, 2 + 1 = 3. Dan itu yang Rasulullah pesankan kepada sebagian sahabat yang memang mereka tidak dikenal dengan qiyamul lail. Sebagaimana Abu Hurairah, karena sibuk dengan murojaah pelajaran, maka diperintahkan agar sholat malam sebelum tidur dan disuruh tutup dengan witir. Kalau kau lagi malas sekali, udah malas sekali lah, takut tak bangun-bangun lagi, kerjakan walau 1 rakaat witir. 1 rakaat pun kerjakan. Dan itu dipraktikkan oleh sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Witirnya 1 rakaat. Ketika ada yang mencelah, masa Muawiyah sutirnya turakat. Berkata Ibn Abbas, jangan kau celah, itu adalah faqih. Itu orang yang alim dalam agama ini. Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz. Katakan, amin. Allah senangnya saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Banyak-banyak doakan saya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan Ustaz. Amin. Allah malakalah. Amin. Senang kali saya doakan. Ustaz, tadi Ustaz bilang Nabi rukuk lama sama seperti lamanya rakaat pertama. Apakah salat berjamaah atau salat sendiri? Salat sendiri. Salat berjamaah tak pernah saya lakukan seperti ini. Ini adegan khusus ketika sendiri. Ketika berjamaah jangan. Nabi pernah marah kepada Mu'adz gara-gara baca panjang. Ya, karena ketika salat berjamaah kita harus lebih mengutamakan kemaslahatan jemaah yang banyak daripada kemaslahatan diri kita. Kata Nabi kepada Mu'adz, "Idza shallaita bin-nasi fakhaffif." Kalau kau salat dengan orang-orang jadi imam, mudahkan, ringankan salatmu, jangan panjang-panjang. Fa inna fihimul kabir was-saghir wal marid. Di sana ada orang tua, di sana ada anak kecil, di sana ada yang sakit. Permudahlah manusia. Andai kata dia sholatnya panjang-panjang rukunya, bangun dah enggak ada lagi jemaah. Habis semua. Setelah itu besok dipecat jadi imam. Ustaz, apa dalil membaca sami Allah liman hamidah? Tadilah semua dalilnya itu. Semua tadi kita baca. Karena Syekh Albani itu ingin meringkas. Ya. Apa yang beliau sebutkan semuanya itu adalah kumpulan daripada dalil-dalil. Ya, saya baca sedikit saja. Ya. Apa dalilnya makmum membaca sami Allahu liman hamidah? Ya. Ini dia. Ya, di antara dalilnya adalah perkataan sahabat Nabi Rasulullah ketika bangun dari rukuknya, dia meluruskan punggungnya sambil berdiri mengatakan sami Allah liman hamidah. Hadis ini dikutip Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cukuplah ya. Banyak kali di buku ini. Tembelilah bukunya. Saya tak baca terus-terusan rawah Bukhari Muslim Bukhari Muslim mudah untuk meringkas. Dalam ini ada semua. Ya. Apakah takbiratul ihram itu harus dengan suara ketika kita jadi makmum? Dengan suara perlahan yang hanya kau dengar sendiri. Kan dia kata kau baca sebagaimana imam, gaduh masjid. Jangan begitu. Ya, cukup dengan suara yang kau dengar sendiri. Allahu Akbar. Dan dalam sholat tak boleh hanya membaca dalam hati. Enggak boleh. Enggak boleh. Wajib dibaca. Kenapa wajib? Nabi mengatakan sallu kama ra'aita munusalli. Tak boleh ucapan hati, harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup kau dengarkan sendiri, yang samping kanan kiri jangan terganggu dengan bacaanmu. Ya. Karena andai kata setiap orang baca keras-keras jadi imam, kacau balaulah salat. Nabi pernah ketika para sahabat membaca dengan keras. Kata Nabi, "La taf'alu, jangan kalian lakukan lagi. Kalian mengganggu saya." Ya. Ustaz, apakah cuman saya, ini bahasa, cuman saya jika salat terkadang pikiran saya di luar dan jika sudah seperti itu, apakah salat kita sah? Mohon penjelasan Ustaz. Saya tak tahu, apakah cuman antum saja? Tak tahulah saya, tanya satu persatu. Yang jelas, memang ada godaan supaya kita tak khusyuk. Sahabat Nabi saja ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku itu tiap kali sholat banyak kali ingatkan begini-begini." Kata Nabi, "Itu syaitan namanya khinzib. Kalau kau terganggu dengan dia, entah kemana-mana pikiranmu, mudahlah kau ke kiri, beristi'azahlah kepada Allah. Katakan, 'Na'udzubillahi minasyaitonirrajim.' Tuih, 3 kali. Jangan sampai kena kawan sebelah kiri, bergaduh nanti setelah sholat." Ya. Yang jelas kita berusaha bersungguh-sungguh dalam memerangi berbagai macam ya bentuk ketidakkhusyukan dalam sholat. Fokus kembali, lupa fokus. Digiring syaitan jauh-jauh, balikkan kembali. Ustaz, ketika kita sujud dalam sholat tiba-tiba terjadi hujan, bolehkah kita membaca doa hujan? Janganlah. Inna fi sholati lasyughlan. Dalam sholat itu ada kesibukan sendiri, ya. Saat tahiyat awal terkadang kita selesai membaca sementara imam belum selesai, bolehkah kita mengulangi bacaan? Tidak usah diulang-ulangi bacaan. Andai kata kau memang jam terbangmu cepat sehingga kalah imam kau buat, udahlah cukup. Ya, ke depan berusahalah kita memahami apa yang dibaca. Ya, bukan sekedar baca saja. Sholat ini indah kalau paham. Di antara perkara yang membantu khusyukan adalah memahami bacaan sholat. Tadi kita bahas apa? Satu saja. Zikir ketika i'tidal. Dalamnya maknanya Allahu Akbar. Subhanallah. Maka kita harus isi zikir kita itu. Diisi dengan ilmu, dengan apa yang dibaca. Bukan sekedar zikir saja. Orang zikir hanya sekedar zikir. Kadang-kadang loncat-loncat lagi dia zikir. Lompat-lompat. Ada yang kayak kelilawar kaki ke atas. Itu kerja orang tak benar. Ya, udahlah zikirnya macam-macam, aneh-aneh, caranya pun aneh-aneh. Zikir kita ada panduannya, dipahami apa yang dibaca. Subhanallah hayati. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.